Kabut dingin merendah, perlahan datang menyapa, semak-semak tanah basah. Langkah kaki seiring, pandangan hijau terhampar di tepi hutan cemara. Segar meraja mentari dini, ku perlu hangatmu, menyusup bulung nadi, membuka hari yang baru untukku. Song-song apa terjadi? Meniti hutan cemara, sepintas jejak tertinggal dalam lumpur terkubur. Jenuhku adalah beban yang tak boleh terulang. Wahai alam, dekaplah jiwaku, gelisah dan mencari. Di langit ingin ku basuh wajahku, biar segar meraja. Langit ingin kembali.